Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علا في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي الكرام أكرمني وأكرمكم الله وحفظني وحفظكم الله من كل سوء ومكروه ومن كل فتن ما ظهر منها وما بطن. Kita masih berada pada pengantar dari Ma'ali Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Ghafarallahu lahu wali walidayhi wali jami'il muslimin, di mana beliau menjelaskan sekelumit tentang perkembangan Ahlus Sunnati wal Jama'ah dan para pembelanya, para pemikulnya, para penolongnya dari setiap generasi ke generasi berikutnya, dari masa ke masa berikutnya. Terkadang mereka menang dan unggul sehingga musuh-musuhnya tak berani menampakkan kesesatan-kesesatan mereka. Dan ada waktunya mereka lemah, musuhnya lancang, berani, terang-terangan menyuarakan kebatilan. Dan inilah hakikat kehidupan kita. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami bergilir. Di peristiwa Badr, jaya, sukses, unggul dari musuhnya. Pada peristiwa berikutnya, Uhud, ujian berat. Ma kana Allahu liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi. Itu hikmah. Thumma yaqul fadilatu syekh ghafarallahu lahu wa mazalal amru fi dha'fin ila an jaa'a akhir khulafa bani al-Abbas wastawzar asy-Syiah wa hum akhbas min al-Jahmiyah fastawzara ibn al-Qami wa Nasir al-Kufr al-Tusi fajarru 'alaihi at-Tatar al-Maghul min al-Mashriq alladhina ghazaw bilad al-Muslimin wajtahuha wa qatalul khalifah wa akhadul kutub al-Islamiyah walquha fi nahri Dijlah wa qatalu minal muslimin mi'atil uluf wajtahu biladal muslimin wa kanal muslimun yuqawimunahum fi kulli balad wa fi nihayah khadalallahu jalla fi ulat tatar wa minhum man aslam. Berikutnya kata beliau, keadaan posisi Ahlus Sunnati wal Jamaah dan mereka-mereka yang membela benar-benar fi dha'fin, dalam keadaan lemah, sampai khulafa Bani Abbas yang terakhir menunjuk Syiah sebagai menteri. Siapa yang ditunjuknya? Ibnul Al-Qami dan Nasir al-Kufr al-Tusi. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Mereka menggerakkan pasukan Tatar dari Mongolia, dari arah Masyrik Timur, untuk menggempur negeri-negeri kaum muslimin, menyerang dan menghabisi mereka, membunuh khalifah, merampas sekian kutub al-Islamiyah. Lalu mereka hanyutkan ke sungai Dijlah. Dijlah itu Nahrun fil Iraq. Nahrun fil Iraq. Ada satu ucapan dari Jarir Ibnu Altiyah sebagaimana dalam diwannya halaman 457. Famazalatil qatla tamujju dima'aha bidijlata hatta ma'u dijlata ashkalu. Ucapan Jarir di atas salah satu syahid dari syawahid apa? Ashabun Nahwi. Famazalatil qatla tamujju dima'aha bidijlata. Bidijlata atau bidajlata. Dalnya bisa di fathah atau di kasrah. Bidijlata atau bidajlata hatta ma'u dijlata ashkalu. Ini menggambarkan akan begitu dahsyatnya peperangan waktu itu, pembantaian waktu itu yang dilakukan oleh mereka Tatar. Sampai-sampai di situ disebutkan hatta ma'u dijlata ashkalu, yang sebelumnya sungai itu bening menjadi hitam karena berbaur dengan tinta-tinta buku tersebut yang dihanyutkan ke sungai itu. Daratan banjir darah. Sekian kaum muslimin, mi'at, uluf, ratusan ribu dibantai oleh mereka. Seperti yang pernah kita singgung, tidak ada bumi yang diinjek oleh mereka Syiah. Wahum akhbath minal jahmiyah, melainkan akan terjadi kerugian yang nyata. Sekian nyawa kaum muslimin, kehormatan mereka melayang, yang lebih berharga dari Ka'bah. Dan tidak ada bumi yang diinjak oleh ahlu sunnah wal jamaah melainkan subur. Sejarah gak bisa didustakan. Satu MTS yang bisa jawab syahid atas apa? Ucapan Jarir Ibn Altiyah di atas. Famazalatil qatla tamujju dima'aha, karena begitu derasnya pembantaian menyebabkan banjir darah. Sungai-sungai berubah warnanya. Abiyad tukhalituhu humrah. Putih yang berbaur dengan merah, kemerahan, gak kehitaman. Karena sekian kutub mereka akhadhu, kemudian alqauha, alqauha fi nahri Dijlah, nahrun fil Iraq. Hatta ma'u Dijlata ashkalu. Syahid atas jumlah istinafiyah. Barakallahu fikum, yang terletak setelah hatta al-ibtidaiyah. Jadi hatta di situ hatta ibtidaiyah, ma'u dijlata mubtada wahwa mudhaf, kemudian ashkalu marfu sebagai khobar. Jumlah mubtada dan khobar itu jumlah mustaknafah karena jatuh setelah hatta al-ibtidaiyah. Barakallahu fikum. Itu ucapan Jarir Ibn Altiyah yang menggambarkan tentang begitu ngerinya keadaan mereka pasukan Tatar yang menggempur, membantai habis ribuan, ratusan ribu kaum muslimin dan menghanyutkan sekian kitab-kitab para ulama. Wa kana al-muslimun yuqawimunahum fi kulli balad. Padahal di situ ada perlawanan dari setiap balad. Hingga di ujungnya Allah Azza wa Jalla hinakan mereka Tatar. Allah Azza wa Jalla menangkan kaum muslimin, menggempur mereka, dan bahkan di antara mereka ada yang aslam, ay dakhala fil Islam walillahil hamdulillahi rabbil alamin. Qala wa baqiya al Islam walillahil hamdu qawiyan aziza wa yuqayyidullahu lahu man yansuruhu wa yahmihi wa yudafi anhu. Zahara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi waqtin mudlahim. Kondisi dan keadaan Islam walhamdulillahi rabbil alamin benar-benar semakin kuat. Posisi mereka akidah as-sahihah ahlu sunnati wal jamaah aziz berada di atas, dikarenakan Allah azza wa jalla memunculkan sosok pahlawan yang akan menolong agamanya, membelanya, tidak lain dan tidak bukan muncullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Sosok pahlawan kita mujahid fi sabilillah. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Di waktu dan situasi kritis seperti ini Allah bangkitkan beliau untuk membela agamanya, untuk menolong agamanya. Al-firaq tatajadzab an-nas. Sementara firaq, sekian firqah-firqah dhalah itu benar-benar mencabik-cabik. Mereka benar-benar menggerogoti masyarakat, berebut. Siapa mereka? Ada Sufiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Wakuburiyah, Wasyiah. Ya'ishul alam al-islami fi amwajin minal fitan. Ini firaq tatajadzab an-nas waktu itu. Situasi benar-benar kritis. Sekian kelompok-kelompok sesat, mereka bahu-membahu untuk menyebarkan kesesatannya. Di tengah-tengah mereka ada Sufiyah, ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Kuburiyah, Syiah. Luar biasa. Kondisi waktu itu benar-benar berada di tengah-tengah badai fitnah yang sangat mengerikan. Wa fi hadhil athna zahara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah takharraja ala kutubi salafis salih an-naqiyah wa darasa al-kutub ad-dallah wal-munharifah wa 'arafa asy-syubah allati buniyat 'alayha. Sosok pahlawan kita ini benar-benar salah satu tokoh yang menguasai sekian kutub salaf yang masih naqiyah, murni. Tidak cukup sampai di sini, tapi beliau juga mempelajari kutub-kutub dhalah wal munharifah, serta beliau mengetahui syubhat-syubhat mereka. Wa qama yad'u ila Allah azza wa jal wa yu'allifu al-kutub wa yudarris fa nufiya wa sujin. Beliau bangkit untuk menyelamatkan umat manusia ini dari cakaran kelompok-kelompok sesat di atas, dari perangkap-perangkap mereka. Betapa sayangnya beliau kepada manusia. Aimmatuna, sosok satu ini, mujahid fisabilillah, bangkit untuk menjelaskan kebenaran di tengah-tengah mereka. La yakhafuna fillahi laumata laim. Pemberani di tengah-tengah amwajun minal fitan, gelombang badai fitnah yang begitu deras menerjang menerpang kaum muslimin. Wa yu'allif al-kutub, dia juga menyibukkan diri untuk mencatat, mengarang. Sekian buku beliau wariskan kepada kita, bantahan kepada mereka Syiah, Qadariyah, bantahan kepada mereka Jahmiyah, bantahan kepada mereka Mu'tazilah. Lengkap. Yu'allif al-kutub, tinggal kita pelajari. Wa yudarris, juga beliau mengajarkan di tengah-tengah kaum muslimin akidah sahihah, bangkit membela kebenaran dan memerangi kebatilan. Tapi akhirnya beliau nufiya wasujin, sampai beliau dibuang lalu dijebloskan ke dalam penjara. Hibbati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah dengan demikian beliau melempem kemudian berhenti? Sudahlah, berhenti saja thalabul ilmi karena fitnahnya ngeri, ya. Semakin hari semakin mengerikan, ya. Apa kemudian demikian? Di saat beliau diusir, dijauhi, difitnah, ya, dijebloskan ke dalam penjara, apa kemudian beliau melempem, patah semangat? Lam lakinnahu lam yusnih dzalika anil jihad. Al jihad bisayf, fa khadal ma'arik wa qatala bisayf, wal jihad bil qalam, wal jihad bil lisani wal hujjah. Tetapi beliau tidak kendor dan mundur menghadapi sekian macam badai ujian hidup di masanya. Tidak begitu, dan juga tidak mengendorkan dari jihad fisabilillah, tidak melempem. Tapi beliau terus jihad bisayf wal jihad bil qalam, mujahid beliau menghadapi mereka Tatar. Dan itu ma'ruf, yang membaca sejarah riwayat hidup beliau ma'ruf, masyhur tokoh sosok pahlawan kita yang satu ini, luar biasa mujahid. Di penjara tetap menulis jihad bil lisan wal hujjah wal qalam. Bahkan disita kolamnya, disita kertasnya, disita. Kami kangen sama beliau. Rahimallahu ta'ala. Hatta qayyadallahu lahu tullaban hamalu ilmahu kabni al-qayyim wa ibn kathir wa al-zahabi wa ghairihim min al-a'immatil kibar. Fantasharat ad-da'wah فبزغ فجر الدعوة وتجديد في دين الإسلام والرد على الشبه وعلى الضلالات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلامذته رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الله عز وجل wariskan para penerus beliau yang akan melanjutkan perjuangan ini, yang akan meneruskan dan membera akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah, akidah sahihah. Allah Azza wa Jalla bangkitkan Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dan selain dari mereka, dari imam-imam kibar yang yuktada bihim fi aqwalihim wa fa'alihim karena wafaku al-kitab wa sunnah. Sehingga dengan demikian dakwah, seruan kepada akidah sahihah, kepada Alkitab wa Sunnah benar-benar intasyarat, menyebar luas ke penjuru dunia. Menyingsinglah cahaya dakwah tersebut dan pencerahan di dalam agama. Beliau Syekhul Islam dan juga para penerusnya yang datang generasi berikutnya, benar-benar mereka mematahkan syubhat-syubhat dan kesesatan-kesesatan firaq yang tatajadzab annas di atas. Qala hafizahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin. Thumma ja'at hiqab mutawaliyah da'ufa fiha madhhab ahli sunnah. Masa pun berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu penerus ke penerus berikutnya. Mazhab ahlu sunnati wal jamaah pun terus mengalami kelemahan padanya. Wa kasurat al bid'ah, sekian bid'ah-bid'ah pun merajalela ke tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Wa intasyaratil dalalat, demikian pula kesesatan-kesesatan pun juga sama, meracuni sekian umat Islam. Ba'da asri Syekhul Islam wa talamidhi, itu terjadi setelah masanya Syekhul Islam dan murid-muridnya yang kibar. Ja'a asru rukud wa asru al-jumud wa asru at-taklidil a'ma. Setelah generasi beliau, di mana di saat generasi beliau akidah as-sahihah ahlu sunnati wal jamaah menang dan unggul di atas musuh-musuhnya, setelah masa itu berlalu, datanglah masa yang sangat beku, masa yang jumud, masa yang penuh dengan taklidul a'ma. Itu kondisi umat Islam. Wabilat najd makana tudkar bal maghfulun anha tu'tabar badiyah au syib badiyah qura wa mazari wa badiyah laisa fiha matma'un li ahad. Sementara Najd waktu itu tidak dianggap, ya, disingkirkanlah, diremehkan. Barakallahu fikum. Karena teranggap, ya, desa yang datang belakangan, ya, itu ada kuro, ya, perkampungan, ya, pesawahan dan gubuk-gubuk waktu itu, sehingga orang tak memiliki ambisi untuk menguasai Najd waktu itu. Laisa fiha matma' li ahad, enggak akan mungkin bisa diperebutkan karena kondisinya seperti itu, ya, tertinggal, enggak dianggap, diremehkan, diabaikan. Apa itu Najd? Wa kullu baldah 'alaiha amirun yahkumuha mustaqillun biha anil akhar. Sementara setiap baldah itu ada amirnya yang menegakkan hukum padanya, tapi tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan, ya, baldah-baldah yang lain. Fa amir irqi la yakhta li amiri dirayah ma'a ma bainahuma min at-taqarrub wa kullu wahidatin tu'tabaru mamlakah mustaqillah. Amir irqi itu tidak akan mungkin tunduk terhadap amir dir'iyah, padahal keduanya berdempetan, dekat. Jadi setiap wilayah itu benar-benar tegak, bangkit, tu'tabaru mamlakah mustaqillah, yang kemudian, ya, dianggap sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Wallahu alam bissawab. Wa kana ulama al-Hanabilah fi Najd ma'niyyina bil fiqh. Muncul pertanyaan, bagaimana kondisi dan keadaan ulama Najd waktu itu? Barakallahu fikum. Jawabannya, mereka ulama al-Hanabilah adalah ulama-ulama yang bermadzhab Hanabilah, yang lebih mementingkan ilmu fikih. Yudawwinunal fikha wa yuharrirunahu wa yu'allifuna fihi wa yansakhunahu wa yudarrisunahu. Ini keadaan ulama Najd waktu itu. Mereka bermadzhab Hanabilah yang lebih mementingkan ilmu fikih. Mereka membukukannya, mencatatnya, mengarang, menulis, mengoleksi, menasakh, mengajarkan. Itu kondisinya waktu itu. Amma fil aqidah fakanu ala aqidatil asyairah wa aqidatil maturidiyah. Sementara dalam babul aqidah, bab al-i'tiqad, mereka berdiri tegak di atas keyakinan asyairah dan maturidiyah. Ini mereka. Wa indahum tasawuf, wa indahum bid'ah, wa indahum ma'indal bilad al-ukhra. Bal yaziduna bi kasratil jahl bainahum fi badiyatihim wa fi qurahum. Naam, kana fil qura ulama, lakinnahum ulama fikih faqat. Ternyata tidak cukup berkeyakinan beritikad dengan akidah syairah maturidiyah. Di antara mereka ada yang memiliki pemikiran tasawuf dan juga bid'ah. Samalah dengan bilad akhir, ukhra yang lain. Bahkan kondisinya itu lebih parah. Karena bikasrotil jahal bainahum, karena kejahilan begitu merajalela di tengah-tengah mereka. Lebih parah daripada bilad yang lain. Jadi ini kondisi mereka. Ada ulama, kata beliau, Fadilatul Syekh, tetapi ulama yang lebih mementingkan ilmu fikih faqat. Wa kanu yadhhabun ila Syam yatatalmadzun ala ulama'i Syam al-Hanabilah. Mereka pun thalabul ilm pergi ke Syam, belajar di hadapan ulama Syam yang bermadzhab Hanabilah. Wa yahmiluna anhum al-kutub wal fiqh fi madzhab Imam Ahmad. Kemudian mereka kembali ke kampung mereka, mendakwahkan apa yang mereka pelajari, menyebarluaskan mazhab Hanabilah di tengah-tengah mereka. Kata beliau, hadza khairun katsir. Tentu ini merupakan jerih payah yang luar biasa, bagus dan baik. Lakinnal aqidah laisa lahum biha ihtimam. Tetapi sangat disayangkan sekali, ternyata babul aqidah itu tidak mereka ihtimam, pentingkan. Barakallahu fikum. Ini yang sangat disayangkan. Babul aqidah laisa lahum biha ihtimam. Annas kullun ala mahwali. Kondisi masyarakat waktu itu berjalan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Min sufiyah wa kuburiyah wa syar wa saharah lahum nasyalt wal kuhan lahum nasyalt wal qabail tahkum bil a'raf al qabaliyah wa hakadha. Masing-masing keadaan masyarakat sibuk dengan keyakinannya. Di antara mereka sufiyah sibuk mengadakan acara, sekian acara-acara, sekian ritual-ritual. Yang kuburiyahnya, yang syarnya. Al-muhim, kullun ala ma huwa alaih. tukang sihirnya, para normalnya, lebih tepatnya para tidak normal. Ya, Kuhannya pun juga demikian, merajalela waktu itu. Mereka benar-benar setiap kabilah itu ya, berhukum dengan hukum adatnya masing-masing. Wa fi hadhihi al-asna azharallahu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa atahu Allahu min az-zaka'i wal fatanah ma ja'alahu yudriku ma 'alaihi an-nas. Dalam keadaan seperti ini, necet yang sebelumnya ya enggak dikenal, enggak dianggap. Ya. Barakallahu fikum. Kondisinya sangat mengerikan, parah. Ada ulama, cuma ulama fikih. Masing-masing masyarakatnya sibuk dengan keyakinannya. Mereka berhukum dengan hukum adatnya masing-masing. Dalam situasi yang seperti ini, Allah Azza wa Jalla munculkan sosok pahlawan kita yang akan menjelaskan kepada mereka akidah sahihah dan akidah yang batilah, yang akan membela al-haq, akidah ahlus sunnah, dan menjelaskan akidah dhalalah. Beliau adalah sosok pahlawan kita, Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Allah azza wa jalla karuniakan kepadanya kecerdasan yang melebihi yang lain. Fakana min sigari. Lalu bagaimana kondisi kecilnya beliau? Yaqra wa yulahid wa yutali' fi kutubi syekhain Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim wa yaqra'u fi kutubi salaf huwa wahdahu faqat. Thumma innahu lam yaktafi bi baladih. Perkembangan dan pertumbuhan beliau rahimahullahu ta'ala al-mazlum, di masa kecilnya beliau rajin dan gemar membaca. Rajin, gemar menelaah dua kutub yang dikarang oleh Ibn Taimiyah wa tilmidhuhu Ibn Qayyim. Barakallahu fikum. Dan pada setiap generasi selalu ulama kita mengingatkan untuk banyak-banyak mempelajari kutub-kutub yang dikarang oleh dua syekh di atas. Itu pada setiap generasi, sampai generasi kita, mesti wasiat mereka jangan lupa. Sempatkan untuk menelaah buku-buku karya tulis yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim. Sebagaimana itu selalu diwasiatkan oleh ulama kita di masa kita hidup ini, Al-Imam Al-Alamah Hamil Liwa Al-Jar wa Ta'dil fi hadzal asr Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa saddada khutah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa li jami'il muslimin. Kutub-kutub beliau mesti mengajak para pembaca untuk banyak-banyak menelaah warisan yang ditulis oleh dua syekh ini. Wa yaqra' fi kutubi salaf jazahullah al-islam al-muslimin. Tidak cukup sampai di sini, di masa kecilnya beliau juga menelaah kutub salaf yang lain. Az-Zahabi Ibn Katsir barakallahu fikum dan yang lainnya, Tsumma innahu lam yaktafi bi baladih. Ternyata beliau tidak mencukupkan untuk menelaah buku itu, tetapi beliau keluar dari rumahnya belajar di hadapan alim ulama. Fa safara ila al biladil ukhra. Safara ila Makkah hajjan wa akhadha an ulama'iha. Pertama beliau keluar rumah untuk rihlah fi thalabil ilm. Beliau waktu itu sedang menunaikan ibadah haji. Beliau manfaatkan untuk thalabul ilmi di sana. Wa safara ila al Madinah zairan lil Masjidin Nabawi wa akhadha an ulama'iha. Juga beliau berangkat ke Madinah belajar di sana. Tsumma safara ila al Ahsa wa akhadha an ulama'iha. Ini pentingnya mengikat belajar dengan kitab barakallahu fikum dibarengi belajar di hadapan guru. Karena siapa yang gurunya kitab, cukup itu saja, maka kesalahannya dan kekeliruannya itu jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Beliau belajar di Mekah, tanya, duduk di hadapan mereka, mencatat, menghafal, murojaah, menyetorkan, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ke Madinah, ke Ahsa, ada iskal tentang ucapan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Beliau tanyakan kepada mereka ulama di zamannya. Tsumma safara ilal Iraq wa qasada ilal Basrah. Wa laqiya fiha minal ulama man laqi wa tatalmadha barakallahu fikum wa tatalmadha alaihim wa ta'allama minhum wa nasakha minal kutub. Beliau juga rihlah fi thalabil ilm ke Iraq, ke Basrah. Di sana beliau bertemu dengan sekian para guru. Nah, beliau menjadi muridnya, belajar mengambil ilmu di hadapan mereka, duduk penuh dengan adab, bertanya pun juga demikian. Beliau mempelajari ilmu dari mereka. Beliau menasakh yang mereka dapatkan di majlis ilmu waktu itu. Tsumma arada an yusafira ila Syam walakin lam yatayassar lahu dhalik. Beliau pun memiliki keinginan untuk safar lagi, rihlah fi thalabil ilmi ke Syam. Tetapi Allah Azza wa Jalla belum berikan kemudahan baginya. Tsumma raja ila biladi Najd. Karena belum diberi kemudahan, beliau sudahlah pulang saja ke biladnya, kampungnya Najd. Wa kana hazinan wa asifan mimma 'alaihi an-nas wa lam yas'au sukut 'ala ma 'alaihi an-nas kama wasi'al ulama uzamani fa bada bi da'wati 'ala basiratin wa huda. Setelah beliau kembali, beliau sedih, menangis, menyaksikan keadaan masyarakatnya waktu itu. Melihat kondisi dan situasi seperti itu, beliau tidak diam, sebagaimana juga ulama-ulama pada waktu itu tidak diam. Beliau bangkit untuk menyelamatkan mereka dari akidah-akidah sesat. Beliau bangkit untuk menyeru mereka, mengajak mereka kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah wa ala fahmi salafil ummah. Tentu beliau bangkit di atas basirah dan huda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bihadzal qadr kifayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang lebihnya lafu minkum. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.